Bismillahirrahmanirrahim. Bab adab qadha'il hajah. Masih dalam bab adab buang hajat. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul, wa la yatamassah min al-khala' biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'. Muttafaqun alayhi wa lafdhu li muslimin. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan kencing. Dalam keadaan buang air kecil. Wala yatamassah minal ghala biyamini. Jangan pula dia membersihkan kotoran buang air besar. Ghala biyamini, kinayah anil ghaid. Kinayah atau ungkapan yang sopan untuk buang air besar. Ma'ruf ta'annahu ahadun ma yutlaq alaih. Wa la yatanafas fil ina' inda syurbihi minhu. Tidak boleh memegang kemaluannya ketika buang air kecil. Tidak boleh membersihkan kotoran buang air besar dengan menggunakan tangan kanan, dan juga tidak boleh bernafas ketika minum. Maksudnya bernafas ketika apa? Dia menegukkan airnya. Kalau sudah masuk ya boleh bernafas. Wala yatanaffas fil ina, dia enggak boleh ketika kedua bibirnya menempel pada gelas ketika minum, jangan nafas di situ. Teguk masuk ya boleh baru nafas. Kata Imam Sunan rahmatullah alaihi wa fihi dalilun ala tahrim massadh dhakar bil yamin halal baul. Di dalam hadis yang mulia ini haramnya memegang kemaluan ketika dia buang air kecil. Megang dengan tangan kanan. Tangan kiri boleh enggak? Ya boleh, karena enggak ada larangan. Karena yang dilarang adalah tangan kanan. Li'anna al-asal finnahi. Finnahi wa tahrimul mas wa tahrimul tamassu biha minal ghaid. Karena ini adalah asal hukum, asal hukum dasar larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, juga bersih atau membersihkan kotoran dari buang air besar dengan tangan kanan, enggak boleh. Kadzalikal minal baul lima yati min hadithi Salman. Nanti akan disebutkan pada hadis Salman. Ya, hadis Salman. Salman wa Abu Abdullah. Salman al-Farisi. Salman al-Khair. Maula Rasulullah. Asluhu min Faris. Asalnya dari Faris, Persia. Persia itu di mana? Iran. Nah. menjadi sahabat yang mulia. Wa tahrimu tanafus fil ina hala syurb, dan haramnya bernafas pada gelas, ya, atau yang semisalnya ketika dia minum. Nah, ketika dia minum nafas, maka enggak boleh, dia masukkan dulu, dia telan dulu, dia minum dulu, ya boleh, setelah itu bernapas. Ya, kalau dia minum di cangkir, di gelas dalam keadaan nafas, maka tidak boleh. Wa ila tahrim dhahaba ahlu dhahir fil kull amalan bihi kama arafta wa kadhalika jama'atun min asy-syafi'iyyah fil istinja', dan seluruhnya maknanya pengharaman ini pendapat zahiriyah, pendapat Daud al-Zahiri. Mereka berpendapat seluruhnya yang tadi disebutkan maknanya haram, tidak boleh secara mutlak. Demikian pula pendapat Imam Syafi'i, masalah istinja pun seperti itu, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama, kebanyakan dari kalangan para ulama, larangan di sini maksudnya litanzih, makruh, bukan litahrim. Wa ijmal al-Bukhari fi tarjamah fa qala babun nahyi 'anil istinja bil yamin wa dzakara hadits al-kitab, dan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam judul hadisnya, babun nahi, bab larangan beristinja dengan tangan kanan. Maka disebutkan hadis ini. Qala al-musannif, berkata al-musannif yakni Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Al-musannif adalah Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Abbara billahi isyara ila annahu lam yadhhar lahu hal litahrim aw litanzih. Kata al-imam Ibn Hajar rahimahullah, diibaratkan nahi di sini, larangan, la yamassanna, larangan, ini merupakan isyarat. Ila anna lam yadhhar lahu hal litahrim aw litanzih. Di sini masih belum jelas apakah larangan ini maknanya pengharaman atau litanzih, hanya untuk makruh saja. Aw anna al-qarinata as-sarif lin-nahyi 'anil tahrim lam yadhhar lahu. Atau mungkin qarinah yang lain yang memalingkan dari larangan tahrim tidak ada. Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Wa hadha haitsu istanja bi'alatin kalma' wal ahjar. Amma law bashara bi yadihi fa innahu haramun ijma'an. Ini kalau seandainya seorang beristinja dengan alat air atau batu, ya. Amma law bashara bi yadihi, kalau dia menempel langsung dengan tangannya, tangan kanannya, mangga enggak boleh. Tapi kalau pakai alat, ya, alat maksudnya media perantara menggunakan air atau batu atau daun atau tisu atau apa. Nah, tapi kalau dengan tangannya langsung dia bersihkan, maka haram. Ijma, sepakat para ulama. Ya, belepotan kalau susah masalah. Nah, Wa hadha tanbihun ala syarafil yamin wa siyanatiha anil aqdar. Ini juga peringatan menunjukkan bahwasanya tangan kanan itu mempunyai kemuliaan sehingga harus dijaga dari kotoran-kotoran. Ya, kanan itu tangan untuk makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Wa nahyu 'anit tanaffus fil ina, demikian pula larangan bernafas ketika di dalam gelas atau bejana ketika minum. La yaqdiruhu 'ala ghairi, supaya dia tidak mengotori yang lainnya. Aw yasquta fi famihi aw anfihi ma yufsidu 'ala al-ghair, atau mungkin ada keluar kotoran, ya kotoran mulutnya atau hidungnya, sehingga akan merusak air minum tersebut, mencemari yang lainnya. Wadhahir wa anna li tahrim hamlaw jamaahir 'alal adab, yang zahir yang nampak bagi al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, larangan ini maknanya tahrim, bukan makruh, pengharaman. Ya, sehingga para ulama, jumhur ulama memasukkan hadis ini, kategori hadis ini dalam masalah adab. Adab, tata cara adab, buang hajat, istinja, minum, buang air kecil, bersuci, adab. Tata cara yang harus diperhatikan. Nah, seluruhnya diajarkan dalam Islam. Ya, karena kurikulumnya sudah ada. Apa ya ini? Bulughul maram kurikulumnya. Jelas tidak akan berubah. Kurikulum nah ma'had as-salafiyah, jelas bulughul maram semuanya diajarkan semua. Walhamdulillah rabbil alamin, wala haula wala quwwata illa billah. Fadhlu barakatuh.